Tuhan atas kemurahan-Mu. Kau balut luka hamba dengan kasih sayang-Mu. Pintaku dalam doa, jawab-Mu kini nyata. Doa junjungan beta syukur kehadiran-Nya. Terima kasih Paduka, hanya Kau yang setia. Dalam suka Engkau ada, dalam duka Kau pun ada. Menemaniku, menghampiriku, panjang hidupku selalu. Kau yang setia.